Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Ikhwati fillah azzaakumullah. Suatu ketika ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tersebut bernama Sufyan ibn Abdullah Ats-Tsaqafi. Sufyan ibn Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, "Qul li ya Rasulullah fil Islam qawlan la as'al anhu ahadan ghairak." Ya Rasul, katakan kepadaku di dalam Islam ini satu ucapan yang aku tidak lagi butuh bertanya kepada seorang pun setelahmu. Ini pertanyaan yang luar biasa. Satu pertanyaan yang dengan jawaban dari pertanyaan tersebut sudah tidak lagi butuh kepada bertanya, ya, tidak lagi butuh bertanya kepada orang lain. Tentu pertanyaan seperti ini yang bisa menjawab hanya Rasulullah, karena ini perkataan, ya, pertanyaan terkait dengan Islam. Ya, sedangkan Islam la ya'ti illa min 'indir Rasul. Islam datangnya tentunya hanya dari si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan bentuk daripada kecerdasan para sahabat, ya. Mereka begitu sangat semangat dalam kebaikan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau pertanyaan itu terkait dengan masalah-masalah kemaslahatan agama, pasti beliau tahu. Maka dibuatlah redaksi pertanyaan yang seperti ini. Katakan kepadaku ya Rasul, ya, satu perkataan yang dengan perkataan itu aku sudah tidak lagi butuh bertanya kepada siapapun. Luar biasa, ya. Apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam pertanyaan ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Qul amantu billah tsummastaqim." Qul, ucapkan olehmu, "Amantu billah tsummastaqim." Aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Itu saja. Kalau kita mungkin, ya, yang diberi jawaban seperti itu, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Kemaslahatan apa yang akan membawa kepada diri-diri kita dengan kalimat tersebut? Amantu billah, kemudian istiqomah. Amantu billah. Apakah artinya berarti mengucapkan kalimat itu terus-menerus tanpa henti? Ya. Istiqomah artinya konsisten. Amantu billah, amantu billah, amantu billah, seperti itu. Ya. Qul amantu billah, kan Rasul cuma sekedar menyuruh saya untuk mengucapkan. Sudah saya ucapkan. Apa seperti itu? Kalimat tsummastaqim ini, ya. Ini ada tuntutannya. Istiqomah dalam artian betul-betul konsisten. Dan ini para sahabat, di saat mereka sudah mengucapkan satu kalimat, mereka betul-betul konsisten. Dan ini merupakan keistimewaan daripada bangsa Arab pada masa itu, ya. Orang-orang kafir Quraisy, kenapa mereka tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Karena tahu konsekuensinya. Kalau saya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berarti saya tidak boleh ini, tidak boleh itu. Mereka adalah orang-orang yang konsisten, ya. Sehingga, ya, cukup bagi Rasulullah SAW untuk mengatakan qul amantu billah, ucapkan amantu billah, kemudian istiqomah. Wah, ini berarti tuntutan daripada kalimat ini yang sangat berat. Di saat seseorang mengucapkan kalimat amantu billah, aku beriman kepada Allah, berarti setiap daripada perbuatan dia, ucapan dia, tindakan dia, bahkan apa saja yang dalam hatinya, itu semuanya harus sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mampu apa tidak? Amantu billah. Seseorang mau berbicara, aku telah beriman kepada Allah, ucapanku ini nanti baik apa buruk, ucapanku ini nanti akan membawa kepada ridha Allah ataukah tidak, ya. Ucapan ini nanti akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aku beriman kepada Allah, ya. Terus seperti itu, mendengar azan, amantu billah, ya. Datang bulan Ramadan, amantu billah. Terhadap orang tua, amantu billah. Berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepada orang tua. Terhadap istri, terhadap keluarga, terhadap anak, terhadap teman, terhadap tetangga, ya, dan seterusnya. Amantu billah, menuntut dia untuk istiqomah, menuntut dia untuk senantiasa melakukan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala perkara tersebut. Demikian pula dalam hal-hal yang dilarang, dia akan meninggalkannya. Sehingga kalimat amantu billah kalau didengar oleh orang yang faham dan orang yang konsisten sudah mencukupi daripada segala perkara dalam agama. Amantu billah sudah cukup, selesai sudah, istiqomah dalam segala perkara. Allah memerintahkan kita jangan melakukan sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. La taqum alaysa laka bihi ilm. Ya kan? Berarti kalau kita benar beriman kepada Allah, belajar dalam setiap perkara agama. Ya. Belajar. Amantu billah, aku beriman kepada Allah. Tunjukkan keimanan kamu. Ya. Mana keimanan kamu? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah azakumullah, ini merupakan bentuk daripada ahamiyatul istiqomah, pentingnya perkara istiqomah. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabat tersebut untuk istiqomah, dan itu bermanfaat padanya karena faham terhadap maknanya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasulnya al-istiqomah. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasulnya agar istiqamah. Allah menyatakan fastaqim kama umirt. Falidzalika fad'u wastaqim kama umirt. Istiqamahlah kamu sebagaimana kamu diperintah. Dan karena itulah berdoalah kamu dan istiqamahlah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada anbiya, kepada para nabi, kepada Musa dan Harun. Allah Subhanahu wa taala perintahkan qad ujibat da'watukuma fastaqima. Fastaqima, perintah kepada istiqomah. Maka istiqomahlah kalian berdua. Demikian pula kepada umat Rasulullah, kepada kita. Allah menyatakan fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Istiqomahlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana engkau diperintah, dan juga istiqomahlah orang-orang yang bertobat bersamamu. Kita termasuk biidznillah, ya, termasuk daripada orang-orang yang diperintah untuk istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan makna istiqomah yang tadi telah dijelaskan ikhwati fillah azakumullah, sebetulnya itu merupakan hakikat daripada penciptaan diri-diri kita. Kenapa? Karena kita semua hafal ya, ya di dalam surah Adz-Dzariyat itu. Hakikat daripada penciptaan diri kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku cipta jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Tidaklah aku cipta jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan makna istiqomah adalah menempuh jalan-jalan yang lurus, senantiasa benar dalam ucapan, dalam tindakan, dan dalam niat, dan itulah ibadah. Meninggalkan segala perkara-perkara yang terlarang zahir maupun batin, dan itulah ibadah. Sehingga itu merupakan bentuk daripada merealisasikan hakikat penciptaan manusia, jin dan manusia. Ikhwati fillah azakumullah, istiqomah tentunya memiliki asbab untuk kita bisa benar-benar istiqomah. Asbab yang paling besar adalah al-hidayah. Asbab yang paling besar adalah al-hidayah. Hidayah itu taufik. Dan hidayah itu taufik ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu taufik hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah menunjuki siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah menyesatkan siapa saja yang Allah kehendaki. Wa may yahdillah fahuwal muhtadi. Wa may yahdillah fahuwal muhtadi. Siapa saja yang diberi hidayah oleh Allah, dialah orang yang mendapatkan hidayah. Wa may yudlil falan tajida lahum auliya min duni. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah, kamu tidak akan dapati wali yang akan memberikan petunjuk kepadanya selain Allah Subhanahu wa taala. May yahdillah fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Al-muhim makna daripada ayat ini seperti ini, ada beberapa dalam ayat Al-Quran, bahwa hidayah itu minallah. Hidayah semata-mata datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka karena hidayah itu datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala, ya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kiat yang pertama ya ikhwah. Kita meminta kepada Allah al-hidayah. Hidayah agar kita ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala as-siratal mustaqim. Allah Subhanahu wa taala menyatakan qad ja'akum minallahi nuru wa kitabum mubin yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri bi'idzni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Yahdihim, jadi siapa yang memberikan hidayah? Allah Subhanahu wa taala. Qad ja'akum minallahi nur, telah datang kepada kalian dari Allah Subhanahu wa taala cahaya, yakni Rasul. Wa kitabum mubin, yakni Al-Qur'an. Yahdi bihillah, yang Allah memberikan petunjuk dengannya. Manittaba'a ridwanah, siapa saja yang mau mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang betul-betul ingin untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan dia berusaha sekuat tenaga, biarlah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya hidayahnya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kami akan berikan hidayah kepadanya. Akan Allah berikan hidayah jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulas salam. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, dan Allah akan keluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan Allah akan tunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Jadi berdoa ya ikhwah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala jalan-jalan hidayah dan diberi taufik untuk menempuhnya, untuk menjalaninya. Menempuh jalan-jalan hidayah tersebut. Berdoa kita. Dan sebetulnya di dalam setiap sholat-sholat kita, kita sudah meminta hal tersebut. Hanya terkadang kita ghoflah. Ghoflah, ya, lalai. Artinya tidak meresapi dan tidak memahami makna kandungan daripada ayat yang kita baca. Hanya sekedar mengalir dari lisan kita suatu yang menjadi rukun dalam sholat kita. Ya memang dengan itu sah sholatnya. Tetapi di saat antum kemudian meresapi makna yang terkandung pada kalimat tersebut, bahwasanya antum betul-betul butuh ya Allah, ya, butuh kepada hidayah. Ihdinash shiratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Antum akan bisa meresapi di saat antum sholat sendiri, apalagi di malam hari. Ya. Antum meresapi kalimat tersebut, minta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah. Ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Di saat antum melafadzkan kalimat tersebut, tergambar pada antum, ya, apa itu shiratal mustaqim. Kemudian kiat yang kedua, untuk kita senantiasa muhasabah, untuk kita senantiasa muhasabah terhadap diri-diri kita. Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Surat apa ini? Surat apa ini? Ya. Al-Hasyr. Naam, ahsanta. Di dalam surat Al-Hasyr. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Dan hendaknya setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dikerjakannya untuk bekal hari esok. Jadi hendaknya setiap kita muhasabah terhadap diri-diri kita. Muhasabah itu artinya hitung-hitungan. Hitung-hitungan. Paham ya kalimat hitung-hitungan? Dalam setiap sehari ini tadi, apa saja yang telah kita kerjakan dari kejelekan-kejelekan kita. Kalau kebaikan gak usah dihitung lah. Kebaikan ya, Allah tidak akan mendzalimi sedikit pun daripada kebaikan kita. Tetapi kejelekan yang telah kita kerjakan pada hari tersebut, itu diperhatikan dengan baik, agar kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak bertobat kepadanya. Dan itu juga merupakan kiat dalam istiqomah. Dengan seseorang muhasabah, maka dia akan banyak melakukan istighfar dan taubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Jadi taubat kepada Allah dan memperbanyak istighfar itu adalah bagian daripada kiat-kiat istiqomah. Kenapa? Karena akan membawa kepada al-falah, la'allakum tuflihun. Ya. Agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Dengan apa itu? Dengan muhasabatun nafs. Ya. Senantiasa muhasabah terhadap diri kita. Ikhwati fillah azakumullah. Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menyatakan setelah menyebutkan ayat ini, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wal tandur nafsu ma qaddamat lighad, beliau menyatakan ai hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wanzuru madza iddakhartum li anfusikum min al a'mal as salihah li yaumi ma'adikum wa 'irdikum 'ala rabbikum hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri-diri kalian. Perhitungkan amalan-amalan kalian sebelum kalian dihisab. Dan perhatikan, madza dzakartum li anfusikum, apa yang telah kalian simpan untuk diri-diri kalian minal amali shalihah. Nah, ini memperhatikan dalam artian sepantasnya bagi kita untuk memiliki amalan-amalan andalan, ya ikhwah. Ya. Punya amalan-amalan andalan. Apa yang mungkin paling ringan antum lakukan hal tersebut secara kontinu. Ahabul a'mal ilallah adwa muha wa inqalla. Amalan yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling istimrar, yang paling apa istilah dawam, terus menerus dilakukan secara terus menerus walaupun sedikit. Itu menjadi amalan andalan. Antum sudah punya masing-masing? Kalau sudah punya jangan jawab. Ya. Kalau sudah punya jangan jawab. Kalau belum ya segera. Ya, segera untuk memiliki amalan-amalan andalan tersebut. Puasa misalnya ya kan. Puasa Senin Kamis sudah. Ya. Jadikan amalan andalan. Wah, Senin Kamis kok berat ya. Puasa ayamul bait sudah satu bulan tiga hari ya, supaya kita ini nggak terlalu gemuk-gemuk amat begitu loh ya. Yang suka-suka apa istilahnya ya diet, tapi bukan niatnya untuk diet ya, niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan andalan kita walaupun juga Tidak mesti orang yang banyak puasa kemudian kurus, ya tidak mesti juga sih ya. Artinya bukan menuduh orang yang gemuk berarti itu jarang puasa. Tidak sama sekali ya ikhwah. Nah, ya, tidak. Bisa jadi yang kurus-kurus ini malah makannya banyak, bisa. Nah, tayyib. Jadi ikhwati fillah azzakumullah, punya amalan andalan qiraatul Quran. Misal qiraatul Quran, jadikan amalan andalan ini antum lakukan semampu antum. Ana akan ambil satu waktu untuk baca Al-Quran pada setiap harinya, menjadi wiri dan antum setiap hari ya, misalnya satu muka, membaca satu muka. Kalau itu mampu dilaksanakan terus-menerus secara kontinu ya, maka tambah sedikit saja, tambah sedikit, jangan banyak-banyak. Wah ini kelihatannya ringan. Biasanya satu muka kemudian satu juz. Besoknya kapok. Jangan ya ikhwah. Ya, jangan. Yang sudah mampu untuk kemudian satu juz secara kontinu itu dipertahankan masya Allah. Dan bagi para thullab hal itu sangat ringan ya ikhwah. Kita sangat istilahnya iri terhadap mereka-mereka ini, giptoh dalam artian iri di sini ya. Mereka waktunya masya Allah ba'da subuh ya kan, sampai jam 6 membaca Al-Qur'an, murojaah Al-Qur'an. Nanti jam 8 sudah lagi belajar Al-Qur'an. Nanti ba'da zuhur baca Al-Qur'an lagi, ba'da asar baca Al-Qur'an lagi, malam baca Al-Qur'an lagi, subhanallah. Panen pahala luar biasa. Ya. Maka keadaan yang seperti ini subhanallah, enggak akan ada yang bisa menyamai. Ya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wala ta'du 'ainaka anhum. Sabarkan dirimu ya. Apalagi antum sudah dekat dengan ma'had misalnya. Sabarkan dengan keadaan ini. Ya. Jangan sampai tergoda dan terlena dengan fitnah dunia. Jangan sampai tergoda dan terlena dengan fitnah dunia. Walaupun tetap kita kerja-kerja tetap iya, tapi jangan sampai kemudian ya mengalahkan daripada kegiatan-kegiatan ini tadi. Dunia kita cukup apa yang dengan itu kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah luar biasa. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala lebih, kita bersyukur kepada Allah, dan kelebihan daripada nikmat dunia itu menuntut syukur yang lebih ya ikhwah ya. Setiap kelebihan daripada nikmat itu menuntut syukur, syukur yang lebih. Sehingga kata Ali bin Abi Thalib, dunia itu halaluha hisab wa haramuha adab atau iqab. Halalnya itu hisab, haramnya itu iqab. Iqab artinya hukuman atau adab, terancam dengan hukuman. Sehingga dalam perkara ini ya tentunya sekali lagi kalau kita hendak iri, jangan iri kepada ahlu dunia, tetapi irilah kepada ahlul akhirah. Kunu min abna'il akhirah wala takun min abna'id dunya. Jadilah kalian putra-putra daripada negeri akhirat, jangan menjadi putra-putra negeri dunia. Tayyib ikhwati fillah azzakumullah, juga kita bisa mengambil misalnya waktu-waktu tertentu untuk qiyamul lail. Bisa 11 rakaat secara rutin, masya Allah itu yang paling afdalnya. Kalau tidak, kira-kira memang berat, maka dikurangi. 11 tidak bisa ya sudah 9. 9 berat, 7. 7 masih berat, 5. Berat 3, tidak masalah. Itu juga berat kalau rutin, iya kan? Ya sudah satu. Masa enggak mampu satu? Ya. Satu rakaat. Wah, Ustaz enggak merasakan ya Ustaz ini. Berat kalau kerja Ustaz siang, ya. Siang panas begini. Ya, kalau sudah tidur sudah sulit untuk bangun. Tayyib. Diberi kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala sekarang, ya. Orang yang sudah berkeluarga, ada istri di situ bisa membangunkan. Yang belum berkeluarga, ada jam beker atau alarm bisa di setel, ya kan? Kadang alarm sudah disetar, sudah bunyi, sudah rame, masih mendengkur. Atau dimatikan begitu saja, semakin ditinggikan selimutnya. Ada juga yang seperti itu, ya kan? Padahal hanya tertuntut untuk satu rakaat saja misalnya, satu rakaat sholat witir ringan. Setiap hari dijaga yang seperti ini. Kalau karena satu keadaan tertentu, ya tertinggal yang satu rakaat ini tadi, maka ganti setelah sholat duha, ganti setelah sholat duha, sholat dua rakaat, ya, sholat dua rakaat. Itu memang kita niatkan sebagai amalan andalan. Memang yang rugi memang amalan andalan kok cuma satu rakaat, ya kan? Tapi itu luar biasa kalau bisa dilakukan dengan kontinu. Itu sudah ahabul amal ilallah. Adwa muha wa in qalla. Dan ini yang berbicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita punya hujjah di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, walaupun ini memang kecil sedikit tapi ini Engkau cintai, ya Allah. Ya. Saya melakukannya dengan dawam, ya Allah. Saya jaga ini, ya Allah. Dan itu adalah amalan yang paling Engkau cintai menurut ataupun berita dari Rasul yang kami sangat percaya kepada beliau sebagai Rasul utusanmu, akan membawa kepada nilai yang besar. Terkadang amalan ringan, amalan kecil, ya dipandang kecil tetapi nilainya bisa besar disebabkan karena hal-hal tersebut. Taib. Dan apa yang anak contohkan hanya sekedar contoh saja, ya ikhwah, ya. Hanya sekedar contoh. Antum bisa mencari amalan-amalan andalan apapun, dan itu bentuk daripada kita apa istilahnya mempersiapkan untuk negeri akhirat kita. Kemudian juga diantara kiat-kiat istiqomah adalah menjaga sholat lima waktu untuk kita kaum pria tentunya secara berjamaah. Menjaga sholat lima waktu. Kalau bagi para wanita ya sudah, itu merupakan kiatnya sudah di rumah, ya. Untuk para akhwat, para ummahat, ya, kiat istiqomah mudah sekali bagi mereka. Idza sholatil mar'atu khamsaha wa shomat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha. Empat ini sudah dijaga, empat ini khalas sudah masuk surga ala tul sudah itu, ya. Akhwat, para wanita. Nah, ini nanti jadi bahan oleh-oleh antum di rumah nanti, ya. Sampaikan kepada istri hadisnya. Antum catat. Idza salatil mar'atu khamsaha wa shamat syahruha wa hafizat farjaha. Yang keempat ini yang paling antum suka ini. Wa ata'at zaujaha. Nah, apa artinya? Apabila seorang wanita sholat lima waktu, lima waktunya itu dia jaga sholatnya, kemudian puasa di bulan Ramadannya, kemudian menjaga kemaluannya, tidak melakukan perbuatan-perbuatan fahisyah, dan mentaati suami-suaminya. Empat perkara ini saja. Qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu suka. Nanti pulang sampaikan kepada istri, mau masuk surga apa enggak? Mau, ya kan? Dari pintu yang mana? Pintunya ada 8, ya. Yang paling lebar, wah lebar semua. Mau enggak kalau masuk dari arah pintu mana saja? Oh iya. Nah, ini kuncinya. Dengan empat perkara ini dijaga oleh seorang wanita, maka dikatakan kepadanya, "Udkhul jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti." Masuk surga sudah, alatul sudah. Manapun pintu-pintu surga yang mau dimasuki, bisa. Mau masuk ke pintu Ar-Royan, dia adalah seorang ahlu siam karena dia menjaga puasa Ramadan. Mau masuk pintu yang mana saja, al-muhim 8 pintu surga terbuka lebar baginya. Asal dia istiqomah dalam 4 perkara. Nah, untuk kita-kita ini, ya, sholat 5 waktu berjamaah di masjid bagi kaum pria, jaga untuk senantiasa sholat lima waktu. Karena dengan itu sholat yang dilakukan dengan benar, ya, dengan khusyuk, akan membawa kepada surga yang tertinggi, ini surga Firdaus. Di dalam surah Al-Mu'minun Allah menyatakan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Ini kalau membahas masalah khusyuk sampai subuh nanti ini. Khusyuk ini panjang lebar pembahasannya. Ya, ini orang-orang yang apabila di dalam sholat-sholat mereka, mereka khusyuk. Khusyuk di dalam sholat. Artinya khusyuk, ya ini menghadirkan hati. Laisa lil mar'i min sholati illa ma 'aqila. Tidaklah ada bagi seorang dari sholatnya kecuali apa yang dia pahami. Dalam artian, di saat kita sholat, bacaan-bacaan sholat tersebut harus kita pahami, ya ikhwah. Ya. Di saat kita hatta takbiratul ihramnya, ya, Allahu Akbar, ya ini kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Besar. Kita sedang menghadap Allah Azza wa Jal dan sedang berbisik dengan Allah Subhanahu wa taala, munajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah berada di hadapan kita pada saat kita menjalankan sholat. Kita dalam keadaan, ya, hati kita ini hadir dalam sholat kita. Hadir. Walaupun pandangan kita tertunduk, ya, mengarah kepada tempat sujud kita, tetapi hati kita dalam keadaan hadir dalam sholat kita. Bukan badan kita di masjid, tetapi hatinya melayang ke sana kemari, ya. Kadang jalan-jalan di pasar, kadang di jalan-jalan, kadang di tempat pekerjaan, kadang di rumah, kadang ini dan kadang itu. Jangan. Yunafi al-khusyuk, yang seperti ini akan menafikan daripada kekhusyuan. Nah sekarang coba antum ingat-ingat, pernah enggak sholat khusyuk? Pernah enggak sholat khusyuk? Ya. Kalau pernah enggak yang seperti itu, wah sudah, sering sudah kita itu, iya kan? Jujur aja, termasuk ana. Maka ini harus terus untuk kemudian kita apa? Kita tingkatkan. Kita perhatikan sholat kita. Di akhir daripada bukan di akhir ya, artinya beberapa ayat setelahnya yang menunjukkan daripada keutamaan sholat khusyuk tersebut adalah ulaika humul waritsun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Ini orang-orang yang mereka akan menjadi para pewaris, pewaris-pewaris daripada surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Taib. Dan dengan sholat itu, ya ikhwah, sholat yang dilaksanakan dengan benar, maka akan mampu untuk mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya iwal mungkar. Sholat itu akan mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita, ya kita sholat memang dan berjamaah juga, tetapi masih juga melakukan berbagai macam kemungkaran-kemungkaran, maka bukan ayatnya yang salah, ya, sholat antum yang perlu diperbaiki. Benar enggak ini sholat kita ini? Orang yang sholatnya benar, biinilah ayat ini akan berlaku padanya. Akan tercegah dia dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Ikhwati billah azakumullah, demikian beberapa kiat daripada al-istiqomah, dan masih tersisa beberapa kiat lagi, ya, akan kita lanjutkan insyaallah kalau diberi izin ba'da subuh. Ya, gitu saja. Nah. Ba'da subhi. Insyaallah, ya. Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.